Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, dan tidak henti-hentinya kita meminta kepadanya dan memohon dengan kemahamurahannya agar memuliakan kaum muslimin, memberikan kemenangan, ketenangan, dan menyebarkan agamanya di seluruh pelosok muka bumi ini, terutama di Indonesia. Dan juga kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memberikan salam kepada beliau. Kitab nikah masih membahas masalah ini, dan yang lalu kita sempat membahas, sekedar mengingatkan saja, dan judul panjang lebar kita bahas masalah awal-awal hadis tentang berhubungan masalah nikah. Bab pertama setelah panjang lebar kita bahas beberapa hadis berhubungan dengan nikah adalah bab al-kafa'ah wal-khiyar. Al-kafa'ah itu sebenarnya adalah sepadan, bahasa lebih tepatnya. Kalau di sini bahasa persamaan masih kurang kena ya. Jadi sebenarnya lebih tepat kafa'ah itu adalah sepadan, serumpun, sekeadaan, ya, masuk dalam bahasan itu sama jenjang pendidikannya, sama keadaan fisiknya, jenis makanannya, bahasanya, masuk semua itu dalam kafa'ah. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah bab nikah, kita tidak boleh lepas kafa'ah. Jadi kalau ingin mencari pasangan, baik buat diri kita ataupun buat anak-anak, maka kafa'ah menjadi poin nomor satu setelah agama. Agama itu dinomor satukan, harus sesama muslim. Kemudian yang kedua datang kafa'ah. Kafa'ah ini kesamaan dalam segala hal. Makin cocok, makin ada persamaan, makin mempermudah roda rumah tangga berjalan. Masuk di dalamnya tadi saya bilang, bisa sesuku, bisa sebahasa, bisa sama wilayah, senegara kalau kita. Kemudian juga bisa jenjang pendidikan yang sama, keadaan ekonomi yang sama, keadaan fisik. Siapa yang keluar dari kafa'ah ini, siapa yang keluar dari sepadan ini, maka dia butuh ekstra tenaga, ekstra waktu. Dan ini akan lebih menyulitkan dia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ke depannya. Saya kasih contoh gitu di awal bab atau kitab nikah kita. Bolehkah seorang muslim Indonesia menikah dengan seorang muslim Amerika? Boleh. Masuk seagama ya. Pertanyaan kedua, sekufukah mereka? Sepadankah mereka? Tidak. Kita harus terima itu, memang tidak. Kecuali orang Amerika yang lahir di Indonesia. Lain. Dia udah tahu makanan kita, dia udah sesuai dengan bahasa kita, dia udah tahu tradisi-tradisi di sini, cuacanya sudah tahu, lain. Tapi kalau orang yang tinggal di negaranya, kita tinggal di negara kita, kemudian menikah, bukan tidak boleh, boleh. Tapi di sini poin kedua, tidak sekufu. Kufu ini tadi yang kita bilang, sepadan itu. Nanti akhirnya misal seorang muslim menikah, kemudian dia berangkat ke Amerika. Dia harus adaptasi makanan, bahasa, keadaan, gitu kan? Berbeda. Jadi bukan hanya sekedar muslimnya. Ini poin penting ya. Apalagi kalau dia bukan muslim, lebih susah lagi, lebih repot lagi gitu. Mau didik anak dengan cara Islam, suaminya nggak mau. Asalnya pernikahannya memang sudah batal kalau non muslim suaminya kan. Ada banyak kasus gitu. Ustaz, saya nikah, tapi suami saya nggak mau masuk agama Islam. Loh, nikahnya batal bu. Saya sudah punya anak. Sekarang bukan cuma sekedar pernikahannya jadi masalah, anaknya juga ditarik sama ayahnya untuk masuk Kristen, beragama non-muslim. dia bentrok terus dalam mengatur masalah itu dengan suaminya, yang dia bahasakan tanda kutip suami tadi, dan banyak sekali masalah yang dihadapin, banyak sekali masalah yang dihadapin. Ini belum masalah-masalah yang biasa, yang sudah pasti terjadi ya. Kadang-kadang mungkin tidak sengaja tersinggung, tidak sengaja kecewa. Itu kadang-kadang bentrok dalam kehidupan rumah tangga. Tambah lagi masalah-masalah berat nih. Makanya setelah agama, kufu itu datang. Akan sangat mudah kita menjalankan roda kehidupan kalau memang kufunya makin basuk. Dan kufu itu banyak tadi ya. Persamanya banyak, bahasanya, makanannya, masuk di sini sesuku. Masuk sesuku. Ustaz, saya dari suku Jawa. Ada yang lamar saya orang dari suku Jawa dan ada yang lamar saya, maaf, misal dari Sulawesi misalnya. Anggap. Bolehkah menikah? Boleh, enggak apa-apa. Muslim-muslim. Sekufukah mereka? Nah, ini dijawab masing-masing. Oh, ternyata misal tidak pernah sama sekali si calon istri melihat Sulawesi, belum pernah sama sekali, belum tahu tradisi di sana, belum tahu keadaannya, belum tahu keluarga, mungkin jenis-jenis makanan yang berbeda, maka kita jawab ini tidak sekufu. Tapi kalau si perempuan memang tahu, masuk ada kufu bahasanya, mungkin bahasa Indonesia bisa menyatukan, tinggal keadaan, tradisi dan seterusnya, ini masuk gak? Gitu. Artinya boleh, bukan tidak boleh ya, tetapi makin sepadan makin enak gitu. Pasti makin nyambung gitu kan. Ini meringankan kita nanti, makin lebih mudah gitu. Tapi sekali lagi boleh, bukan tidak boleh ya. Kalau ada seseorang misal memang keseharian dia pakai bahasa Inggris terus, keluarganya, orang tuanya sudah biasa ajak dia ke Amerika, dia udah tahu, mungkin dia sekolah di sana, dia udah tahu makanannya, tradisinya, terus nikah sama orang sana, sekufu, kufu ini nyambung, gak apa-apa, dia udah tahu, adaptasinya tidak repot. Tapi kalau gak pernah kesana, gak tahu, ini repot nih gitu. Akan butuh adaptasi yang luar biasa gitu, sulit. Makanya bab ini bab penting nih, memahami tentang sepadannya itu penting gitu kan. Makin sepadan makin bagus. Maaf, kita masuk lebih detail. Masalah fisik misalnya, emang masuk dalam kufu juga nih. Memang masuk dalam kufu. Ada orang maksakan diri hanya karena masalah kasus agama misalnya, tapi pasangannya ini bukan orang yang diharapkan secara fisik oleh dia, atau mungkin secara umum berbeda jauh sekali. Pernah terjadi ada seorang sahabiat perempuan nikah sama seorang sahabat karena sama-sama muslim, berpikir ya sudah sama-sama muslim. Berjalan waktu, dia bilang apa dalam hadis Bukhari ya, setelah berjalan waktu beberapa tahun saya berumah tangga dengan suami saya, kemudian suami saya jalan dengan laki-laki sahabat-sahabat Nabi yang lain, saya makin melihat kekurangannya gitu. Jadi secara fisik dia merasa punya kekurangan banyak nih, akhirnya membuat dia susah untuk masuk dengan suaminya, sampai akhirnya minta cerai. Dan waktu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya akhirnya tidak bisa menjalankan nih, saya merasa kayak durhaka dengan laki-laki ini, kayak sulit untuk melayaninya, bolehkah saya minta cerai? Kata Nabi SAW, kau siap mengembalikan enggak maharnya? Dia bilang, siap ya Rasulullah, waktu nikah dikasih kebun kurma, saya siap kembalikan. Dikembalikan, lalu Nabi SAW ceraikan mereka. Ada kasus di sini masalah fisik. Memang kufunya masuk. Jadi kalau ada, ini maaf ya, saya bicara global. Jadi tidak ada, saya tidak kenal siapapun secara khusus ibu-ibu yang hadir, atau siapapun yang mengikuti acara ceramah ini, tentunya kena di upload di YouTube. Tapi misal ada laki-laki tinggi sekali, nikah sama perempuan pendek sekali, kufu gak? Gak bisa. Atau perempuannya tinggi, laki-lakinya pendek, gak sekufu itu sebenarnya. Mungkin dia bilang, oh iya, saya cenderung karena orang ini pinter. Tapi berjalan waktu, itu akan terus ngganjal. Ada ganjalan gak? Ada ganjalan di hati. Coba ya saya dulu nikah sama orang tinggi seperti saya, kan jadi gitu, ganjal. Makanya kufu penting. Kecuali satu keadaan tadi saya bilang, dia siap ekstra waktu, ekstra energi, silahkan. Memang dia mau berkorban untuk itu, silahkan, gak ada masalah. Gitu kan? Jadi difahami, kita bicara masalah ilmiahnya, kita bukan bicara masalah permasalahan individu yang dihadapi. Ini saya kalau hidupin, kalau saya hadapin jemaah laki-laki sama perempuan beda nih, karena ibu-ibu selalu pakai perasaan. Kalau kita cerita sesuatu, di bawah itu ke alamnya dia, seakan-akan dia lagi hadapin. Kalau bapak-bapak enggak, oh iya gitu hukumnya Ustaz. Makanya saya hati-hati kalau sama ibu-ibu, lebih peka. Kita lagi cerita A, dibayangin dirinya dia di situ. Ini jangan bayangin dirinya, kita lagi kajian kitab. Saya bicara ilmunya secara global. Kalau memang sudah terlanjur terjadi, saya sudah bilang, bukan tidak boleh ya, asal syarat pertama muslim boleh, gitu kan. Syarat kedua, ini hanya memang mutlak, dia akan memudahkan roda kehidupan. Makin tidak ada sesuatu yang ganjal di hati, makin enak tuh nanti. Makin enak gitu. Jadi akhirnya kufu ini penting. Masuk dalam segala hal. Tadi saya sudah bilang, ada juga orang pendidikannya tinggi. Nikah sama orang yang tidak sekolah. Suka secara fisik iya, tapi ternyata enggak sepadan. Nanti yang satu ini S1 atau S2, bahasanya yang digunakan bahasa akademik. Yang satu emang gak pernah sekolah, bahasa yang dipakai bahasa sekitar rumahnya. Gak kufu, pasti gak nyambung. Mungkin awalnya suka fisik, ini gak nyambung. Dia mau pakai bahasa apa nih? Salah satunya harus berkorban. Yang tadi tidak sekolah harus maksain diri pakai bahasa akademik, atau yang akademik pakai bahasa pasar tadi, bahasa sekitarnya. Gak bisa, ganjal lagi, ada masalah baru lagi. Hanya karena masalah kufu nih, gitu kan? Bahasa, makanan juga begitu. Makanan yang kita paling gemar, makanan apa, emang wajar itu, wajar sekali orang sekufu, gitu kan? Sekufu gitu. Kita lihat dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang wanita dari Jazirah Arab, dari Madinah, dari Mekah, gitu kan? Cuman satu orang, dua orang dari istri Nabi SAW, yang satu itu Maria dari Mesir, dan yang satu Sofia, orang Yahudi, turunan Yahudi. Tapi Sofia ini hidup di Madinah dulunya, lalu diusir sukunya oleh Nabi SAW karena berbuat khianat ke negeri wilayah Khaybar, masih di sekitar Madinah, masih di sekitar Jazirah Arab, baru dinikah dengan Nabi SAW waktu sukunya dikalahkan. Ada kisah sendiri tentunya, tapi kita lihat dari kehidupan itu, gitu kan? Ada sekufunya, ya. Jadi sepadan. Ini ditarik dalam segala hal ya, ekonomi juga begitu. Ada seorang muslimah kaya, dia suka seorang laki-laki tapi miskin sekali. Bolehkah dia nikah? Muslim syaratnya boleh. Yang kedua, kufukah mereka? Enggak kufu ini, enggak nyambung, enggak bisa. Mungkin awal-awal dia berjalan 1 tahun, 2 tahun, selanjutnya pasti susah. Si laki-laki ini terbiasa karena hidupnya pas-pasan, maka dia memaksakan diri untuk misal membeli makanan sembarangan di pinggir jalan. Si perempuan ini karena ekonominya bagus, dia gak biasa makan begitu, dia mau makan di restoran. Wajar itu, normal keadaan dia, gitu kan? Ini nanti bentrok lagi, hanya karena mau makan satu tempat bentrok. Akhirnya pertengkaran terus lahir tuh, karena masalahnya kufunya saja nih. Hanya karena masalah ini sering terjadi pertengkaran. Kecuali satu lagi, saya kembali ke poinnya, kalau kita siap energi, ekstra waktu, silahkan berkorban, gitu kan? Makanya poin ini dititik beratkan oleh para ulama tentang masalah kufu. Ini penting sekali untuk menyamakan ini dengan pasangan yang akan kita jadikan sebagai teman hidup kita. Kalau sudah terlanjur terjadi, maka anak-anak jangan dipaksakan seperti keadaan kita. Kalau sudah sesuatu salah dengan kita, maka anak-anak jangan terjadi. Saya sudah bahasakan di awal-awal kitab nikah kita ini. Jadi memang bab ini penting sekali. Kemudian lanjutnya bab babul kafa'ah wal khiyar. Khiyar ini pilihan. Selain kufu, selain memang dia sepadan, khiyar juga masuk. Khiyar ini pilihan. Misal kita punya opsi nih. Misal seorang muslimah, salah seorang di antara ibu-ibu dilamar oleh 3 orang laki-laki. Semuanya sama-sama mendekati kufunya. Jenjang pendidikannya sama, dekat dengan kita, secara fisik juga sama, mungkin ekonomi juga sama, bahasanya gitu kan. Tinggal masuk untuk memilih siapa yang paling tempat, ada namanya khiyar. Pilih tuh khiyar, gitu kan. Di situ kita masukkan khiyar kita yang paling kita rasa menenangkan hati. Karena tujuan pernikahan saya jelaskan di awal kita, mencari ketentraman, bukan berantem. Orang yang tujuannya tidak ini, maka sudah biasa banting piring, banting pintu, teriak-teriak di rumah, gak ada kebahagiaan. Karena memang dari awal membangun rumah tangganya sudah salah tangganya. Maka khiyar juga penting memilih. Dan khusus masalah memilih ini didahulukan pilihan pribadi. Emang pilihan dia. Ada seorang ibu kemarin, dia ngeluh sama saya, anak perempuannya mau menikah. Tapi anak perempuannya punya pilihan sendiri, ibunya juga punya pilihan sendiri. Telepon ke saya, "Ustaz, bagaimana nih?" Saya bilang, "Bu, yang mau menikah anaknya ibu, bukan ibu. Gak usah repot gitu. Muslim masuk syaratnya, dia kufu gak? Anaknya kalau gak salah sarjana, yang ngelamar S2, masuk kok, gitu kan? Kufu gitu kan? Sudah, ekonominya dia bagus, ekonomi si laki-laki bagus, sudah. Ternyata ada ego nih dari si ibu, kalau anaknya mau milih, saya yang harus pilihin. Hanya karena ego di situ. Jadi kalau setiap anaknya mau dilamar seseorang yang anaknya suka, maunya ibunya suka. Gitu kan? Ya ibunya harus nanti adaptasi. Karena bagaimana caranya kita mau suka seseorang yang baru datang kita enggak kenal. Kalau anak ini yang mau jalankan, kamu sudah cocok nak, baik, istikharah, pandu dia. Dia akan jalani kehidupan. Sadari kita sebagai orang tua, kapan anak kita lepas. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membina anak perempuannya dengan baik sampai menikah, sudah menikah diserahkan ke laki-laki tersebut, bebas tugas nih sekarang. Secara hukum syar'i gak ada tanggung jawab lagi. Dijamin bagi kedua orang tuanya surga. Dapat surga loh. Karena kita sudah lepas, udah sekarang tanggung jawab si suami. Dia yang harus mendidik, dia yang harus menafkahi, dia yang harus menaungin. Udah selesai orang tua. Ini harus difahamin nih supaya tidak keluar egonya orang tua. Nahan-nahan anaknya kadang-kadang sampai gadis tua. Untuk apa gitu? Kenapa? Zalim itu gak boleh. Udah biarin dia jalanin. Kalau ada masalah dihadapin, kan dulu tuh pilihan kamu. Kita kembalikan. Kan dulu pilihan kamu itu. Ya sudah kamu jalanin, sabar. Udah kembalikan, pasti dia akan sabar nanti. Karena sudah pilihan dia. Jangan kita lagi, kita kan sudah dapat pasangan kok repot-repot. Nah. Jadi khiyar, ini kan poinnya 2 ya. Babul kafa'at wal khiyar, bab sekufu, sepadan, dan memilih. Itu kan pilihan, ganti, memilih. Dan memilih ini adalah orang yang mau menjalani. Kita baca hadis pertama ya. Hadis nomor 1032. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arabu ba'dhum akfa'u ba'd wal mawali ba'dhum akfa'u ba'd illa ha'iqan ha'ikan aw hajjaman. Rawahul Hakim wa fi isnadihi rawin lam yusamma wastankarahu Abu Hatim. Terjemahannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama yang lain. Dan kaum mawali dalam kurung bekas budak yang telah dimerdekakan. Pernah kita bahas nih masalah mawali. sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam. Riwayat Hakim, dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seseorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Hadis ini, di sini disebutkan hadis mungkar ya, itu keliru. Hadis ini dipungkiri, bukan hadis mungkar. Hadis mungkar itu ditolak. Hadis ini dipungkiri oleh Abu Hatim. Artinya Abu Hatim memungkirinya hadis ini. Bukan dikatakan mungkar, mungkar itu berarti langsung tertolak. Dilihat footnote nomor 1, Abu Hatim berkata, Abu Hatim salah satu memang penilai hadis ya. Hadis ini tidak jelas sumbernya, dan dalam kesempatan lain ia menghukuminya sebagai hadis yang batil. Ibnu Abdul Bar berkata hadis ini mungkar dan maudhu. Hadis ini memiliki banyak sanad namun semuanya lemah. Nanti akan dijelaskan beberapa poin-poin yang berhubungan dengan hadis ini. Hadis ini dan yang serupa sanadnya, matannya dengan ini isinya itu banyak sekali, tapi tidak diangkat semua dalam bab ini oleh penulis buku. Ada satu saja yang diangkat sama dia, hadis setelahnya 1033. Saya bacain dulu nanti sekalian kita bahas. Walahu syahidun 'indal Bazzar 'an Mu'adz bin Jabal bi sanadin munqati'. Hadis ini juga mempunyai kesaksian, ada saksi, ada yang menguatkan dia dari riwayat Al-Bazzar. Bazzar ini salah satu perawi hadis dari Mu'adz bin Jabal, tapi sanadnya terputus. Maksudnya antara dikatakan sanad terputus itu misalnya si A meriwayatkan dari si B, si B dari si C. Antara si A sama si B ini itu jarak hidupnya terlalu jauh. Misal si A meninggal tahun 100, si B ini baru lahir tahun 120. Berarti kan tidak ketemu ya. Itu namanya sanadnya terputus. Karena memang dia enggak pernah ketemu sama siapa yang dia nukil darinya. Itu dalam ilmu hadis dianggap terputus. Harus dia sezaman ketemu. Gitu kan? Minimal sezaman. Kalau syarat Imam Bukhari, Imam Bukhari harus ketemu. Kalau syarat Imam Muslim sezaman dan masih hidup, lalu memang orang-orang memujinya, para ulama memuji itu, baru Imam Muslim mengambilnya. Kalau Imam Bukhari enggak boleh sama sekali, harus ketemu. Tapi kalau memang sudah meninggal, baru orang ini lahir dan dia merawi, itu enggak boleh. Gitu kan? Enggak boleh sama sekali. Saya sekarang misalnya mengatakan saya meriwayatkan dari ada seorang perawi hadis misalnya sudah meninggal 50 tahun lalu. Umur saya masih 40. Gimana caranya saya belum ketemu dia? Kan gitu. Jadi enggak mungkin. Nah, ini namanya munqati. Ini yang dimaksud dengan terputus. Baik. Ada hadis-hadis yang lain yang cukup banyak yang hampir semakna dengan ini, sehingga sebagian ulama ya, ada yang mengatakan dengan banyaknya sanad-sanadnya, banyaknya, maka bisa dipakai asal tidak bentrok dengan hadis-hadis yang lain, gitu kan. Ternyata hadis yang sedang kita bahas ini gitu, ada bentroknya dengan hadis yang sahih nanti, gitu kan. Jadi saya kembali bacakan terjemahannya dulu. Bangsa Arab itu sama derajatnya, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diberikan contoh orang Arab karena waktu itu beliau hidup di masyarakat Arab. Maksudnya kalau ada orang yang serumpun itu berarti sama. Gitu loh. Kalau ada orang serumpun berarti sama, gitu. Mungkin tadi sebahasa, mungkin ini. Dan sebagian ulama hadis mengatakan kalau yang dimaksud dengan bangsa Arab itu sama, sekufu, karena bahasa yang mereka gunakan satu. Maka dari sini juga bisa diambil kalau orang satu bahasa sudah masuk dalam salah satu syarat kufunya. Kemudian dikatakan dan mawali. Mawali, saya pernah bilang kalau misalnya ibu punya budak, lalu ibu bebasin. Ibu berarti punya gelar, dia menggunakan gelar. Misal, maaf kalau ada yang sama namanya, ada seorang ibu namanya Aisyah. Dia pernah memiliki seorang budak, misal bernama A lah ya, saya gak usah sebutin nama. Kemudian dibebasin sama dia, bilang saya bebasin kamu. Maka si A dikatakan A ini maulanya Aisyah, gitu kan? Artinya budak yang pernah dibebasin oleh Aisyah. Ada istilah itu, pernah kita bahas nih. Baik, kata Nabi SAW, semua mawali, semua budak yang pernah dibebasin sama juga. Artinya sekufu semuanya, gitu kan? Dan ini lebih global lagi kufunya. Karena budak bisa saja dari beragam suku, tapi dianggap oleh Nabi SAW bisa sekufu. Kemudian beliau mengatakan, kecuali tukang tenun dan tukang bekam. Jadi pada saat itu, tenun dan bekam ini memang punya kedudukan. Punya kedudukan, gitu kan. Yang suka nenun dan yang membekam ini, itu biasanya orang-orang yang sangat dipercaya. Jadi kayak punya nilai plus gitu ya. Punya nilai plus. Ini secara global makna daripada hadis. Ulama hadis mengatakan potongan awal hadis ini tentang masalah sepadannya suku Arab dan mawali tadi, itu ada saksi hadis lain yang sahih dikatakan wa ankihul akfa'a minkum. Riwayat Imam Ahmad, nikahilah orang yang sepadan dengan kalian. Ini berarti secara makna ada hadis sahih yang mendukungnya, walaupun hadis ini tidak dipakai, lemah gitu kan. Tentang masalah kecuali tukang tenun dan bekam, ini yang tertolak. Karena nanti kita akan bahas setelahnya, ada hadis yang kuat, itu Nabi SAW malah menyuruh masyarakat Madinah menikahkan tukang bekamnya beliau gitu loh. Jadi memotivasi sahabat, ini nikahkan ya anak-anak perempuan kalian dengan si fulan nih, namanya Abu Hind, ini tukang bekamnya Nabi SAW. Sementara hadis itu sahih, gitu kan? Artinya hadisnya kuat, boleh dipakai. Bukan sahih, maaf, jayid, artinya boleh dipakai. Tapi ini ternyata, gitu kan, bentrok dengan hadis yang lemah tadi baru kita bahas nih. Khusus potongan itu ya, potongan tukang tenun dan tukang bekam. Artinya tidak ada pengkhususan di sini, sama saja. Ada juga sebagian ulama mengatakan kecuali tukang tenun dan bekam bisa bermakna mereka karena punya kedudukan maka mereka punya nilai plus, atau malah tukang tenun sama tukang bekam itu biasanya tidak dinikahkan pada zaman itu maka dianggap malah lebih rendah. Nanti kita akan bahas juga di hadis yang setelahnya. Ini makna global daripada hadis, makna global dari hadis. Ada potongannya yang maknanya masuk, masalah sepadan, dan ada maknanya yang tertolak, masalah kedudukan tukang tenun sama tukang bekam. Kita masuk ke hadis selanjutnya, 1034. Kalau ada yang punya pertanyaan, dicatat dulu, ditandain di bukunya. Saya akan kasih kesempatan nanti terakhir bertanya, gitu kan. Jadi tidak memotong hadisnya, supaya jelas. 1034. Wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha wankihi Usama, rawahu Muslim. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, menikahlah engkau atau nikahlah dengan Usama. Jadi di situ perlu ditambah dengan ya. Itu kan nikahlah Usama. Ini enggak jelas. Nikahilah ya. Menikahlah, lebih tepatnya menikahlah dengan Usama. Riwayat Imam Muslim. Kita lihat footnote-nya dulu. Fatimah binti Qais adalah saudara perempuan Dahhak bin Qais ya. Ia dari suku Quraisy dan salah satu muhajirin yang hijrah. Ia terkenal punya kecantikan dan memiliki banyak kelebihan. Muslim meriwayatkan bahwa Abu Amr bin Hafs bin Mughira telah menalaknya dengan tolak bayyin. Ingat tolak bayyin? Apa itu? Hah? Loh iya, cerai tiga ya. Nah, kalau yang masih bisa kembali namanya tolak raj'i. Raj'i, kembali. Kalau laki-laki mengatakan pada istrinya saya ceraikan kamu, satu misalnya, maka itu namanya tolak raj'i. Dia masih boleh balik. Ada yang kedua, jadi lagi pertengkaran berapa waktu, saya ceraikan kamu, dua kali, masih tolak raj'i, masih boleh balik. Tapi kalau dia ucapkan yang ketiga kali, saya ceraikan kamu, dalam kondisi tidak emosi, normal bukan gila, gitu kan? Oh iya, karena biasa itu tidak termasuk. Mungkin tiba-tiba ada orang yang sakit, gila, stres kejiwaannya, itu nggak masuk dalam kategori jatuh talak. Maka dia ucapkan yang tiga kali, maka tolaknya bayyin, nggak boleh lagi kembali sampai si perempuan itu menikah sama laki-laki lain dan pernikahannya normal. Kalau terjadi perceraian dengan suami yang kedua, baru boleh, baru terbuka variabel kembali dengan mantan suami yang pertama, gitu kan. Tolak bayyin juga digunakan istilah bagi wanita yang mengajukan khulu. Masih ingat khulu? Misal ada seorang wanita enggak rasa cocok sama suaminya, minta cerai suaminya enggak mau, lalu dia ke pengadilan mengajukan khulu namanya. Dia ingin tarik ya hak suaminya sebagai suami. Maka hakim akan mengiyakan kalau diadakan pengaduan ya. Nanti hakimnya akan lihat tuh, kalau setelah si suami dipanggil ternyata memang suaminya yang salah. Kan nanti si istri itu ditanya, kenapa kamu minta cerai? Oh dia suka pukul saya, oh dia suka mabuk, oh suka gini dan macam-macam keluhannya. Sama hakim ditampung. Setelah itu si mantan suami dipanggil, kamu begini, kamu begini, kamu begini ya, dipastikan semua. Kalau dia bilang tidak, maka dia harus datangkan saksi ya. Si perempuan juga datangkan saksi. Saksinya si fulan nih, adik saya melihat dia mabuk, ini anak saya tahu kalau dia pukul, gitu kan. Dan tapi tentu anak enggak boleh jadi saksi ya, orang lain. Nah, kalau terbukti ternyata memang laki-lakinya salah, maka si hakim akan mengeluarkan tolak bayyin, perceraian yang tiga langsung. Karena dianggap berbahaya kalau si wanita ini dikembalikan sama suaminya. Nah, suaminya jahat, gitu kan. Baik, kalau terbalik, ternyata si perempuan yang salah, hanya karena dia ugal-ugalan aja, dia karena tidak suka biasa saja, atau mungkin dia mau bebas, atau dia kenal laki-laki lain. Nanti itu dari proses pengadilan akan ketahuan tuh, seringnya ada pertanyaan, seringnya ada saksi yang didatangkan dan seterusnya. Maka kalau si perempuan hanya karena itu, si hakim akan mengeluarkan tolak bayyin sugroh namanya. Sama diistilahkan bayyin tapi sugroh gitu. Ada tulisan sugroh, pengadilan kita ngeluarin gitu tuh. Jadi kalau misal ada seseorang yang cerai, kemudian memang dia yang ajukan di pengadilan, terus dia lihat di surat perceraiannya tolak bayyin sugroh, berarti sebenarnya dia harus tahu dia yang salah tuh. Menurut hakim dia yang salah. Tolak bayyin sugra ini masih boleh kembali dengan suami, mirip dengan tolak raji'i, mirip. Tapi karena dianya ngotot, maka hakimnya kasih gitu lah. Cuma dianggap satu waktu mungkin dia sadar, dia mau kembali sama suaminya, boleh gitu. Namanya tolak bayyin sugra. Tapi kalau si suami dasarnya memang benar keluhan si perempuan ini jahat, suka mukul dan segalanya, maka hakimnya akan keluarkan tolak bayyin saja, tidak ada lagi sugrahnya. Sugura itu artinya kecil ya, seperti itu. Nah, itu kita jelaskan tadi gara-gara kasus Fatimah binti Qais. Ya. Fatimah binti Qais ini pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Amr bin Habs bin Mughira yang menceraikan dia tolak bayin. Tapi di sini nggak dijelasin sebabnya apa ya. Intinya dia cerai bayin, diceraikan. Saat itu ia berada di Yaman. Lalu mengirim 5 gantang syair kepadanya melalui Abu Ayyash. Jadi pada saat diceraikan oleh suaminya, dia sedang berada di Yaman tuh, si Fatimahnya, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan si suami menceraikan karena Fatimah ini tidak tinggal serumah. Jadi diminta oleh suaminya datang, dia enggak mau gitu lah. Kesannya begitu. Maka suaminya mengeluarkan tolak bayyin. Ya. Fatimah memarahinya sehingga ia berkata, demi Allah, kamu tidak berhak mendapatkan sesuatu dari kami. Maksudnya Fatimah marah kepada suaminya, kenapa kok saya harus diceraikan seperti ini. Lalu Fatimah datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan riwayatnya. Maka Rasulullah SAW berkata, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah sekarang, karena suami kamu sudah ceraikan. Maka kamu tidak layak mendapatkan nafkah karena kamu meninggalkan rumah. Jadi perempuan yang meninggalkan rumah tanpa udzur syar'i tidak boleh terima nafkah. Enggak terima nafkah wajib ya di sini. Tapi kalau memang di rumahnya berbahaya, ada udzur syar'i, digebukin kah, dijahatin kah, dia tidak merasa aman di rumahnya, itu boleh, enggak apa-apa. Beliau menyuruhnya agar ia melakukan iddahnya di rumah Ummu Syuraik. Jadi Ummu Syuraik ini adalah ibunya ya, Fatimah dalam beberapa penjelasan. Kemudian beliau berkata, iya, Ummu Syuraik adalah seorang wanita yang banyak didatangi oleh sahabat-sahabatku. Lakukanlah iddahmu di rumah Ibnu Ummul Maktum. Waktu itu kebetulan Fatimah binti Qais dalam kisah ini itu tidak memiliki rumah. Dari dulu dia tinggal di rumah suaminya di Madinah, tapi karena suaminya ceraikan talak bayyin, dia juga tidak punya keluarga siapapun di situ. Maka Nabi SAW sebagai wali pemerintah waktu itu, raja sekalian Nabi, maka memberikan saran agar dia menyelesaikan masa iddahnya di Ummu Syuraik. Lalu kemudian Nabi SAW berubah pendapat, karena di rumah Ummu Syuraik ini ternyata sering banyak tamu laki-laki yang berkunjung gitu kan. Dikhawatirkan fitnah dia si masa iddahnya. Maka dikatakan di sini, lakukanlah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummul Maktum. Ibnu Ummul Maktum ini salah satu muadzin Nabi, matanya buta, orangnya sudah sangat tua. Karena ia adalah seorang laki-laki yang buta, sehingga di sisinya kamu dapat melepaskan, ini bukan pakaian ya, kamu dapat melepaskan hijab, jilbab, bukan pakaian di sini, terjemahan pakaian diganti, sehingga kamu bisa melepas pakaianmu. Dalam satu riwayat dinyatakan sehingga kamu dapat melepaskan kerudungmu, ini yang benar makna kerudung. Dan apabila kamu telah halal, halal maksudnya masa iddahmu selesai. Wanita yang dicerai berapa lama iddahnya? Hah? 3 kali kuru, 3 kali masa haid. Kalau sudah manufos maka 3 bulan. Maka beritahukanlah kepada saya, kata Nabi SAW, kalau selesai masa iddahmu, informasikan kepada saya. Fatimah berkata, ketika saya halal, maksudnya sudah bukan lagi masa iddah, karena masa iddah itu dianggap belum halal untuk menikah, gitu kan? Dan di masa iddah itu, kalau ada yang melamar bersamaan dengan si suami yang menceraikan melamar, yang dianjurkan dalam Al-Quran, kalau suaminya baik ya, maka suami yang didahulukan. Kata Allah SWT, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, dan suami-suami mereka lebih pantas untuk merujuki mereka. Karena biar bagaimanapun si suami pasti sudah saling kenal sama si istri. Beda kalau dia baru nikah sama laki-laki baru, adaptasinya baru. Kecuali keadaannya buruk ya, keadaan si laki-laki itu buruk. Lalu dikatakan, ketika saya halal, maka saya menjelaskan kepada beliau bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, sahabat Nabi, salah satu penulis wahyu ini, dan Abu Jaham melamarku. Maka Rasulullah SAW berkata, adapun Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ia suka memukul perempuan. Ini bahasa. Jadi ada tipologi laki-laki yang marah sedikit mukul, marah sedikit mukul. Naudzubillah. Ini ada tipologi seperti ini. Maka Nabi SAW melarang Fatimah menerima lamaran Abu Jaham ini. Sedangkan Muawiyah adalah orang yang tidak berharta, waktu itu miskin, tidak punya apa-apa. Sementara Fatimah ini orang yang punya kecantikan. Umumnya wanita kecantikan butuh pengeluaran ekstra. Dia suka baju supaya lebih memperindah dirinya, mungkin kalau sekarang kosmetika dan segalanya. Nah ini nanti Muawiyah gak bisa biayain kamu, seakan-akan begitu bahasanya. Namun nikahilah atau nikahlah dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini, Bu, adalah anak daripada Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha ayahnya ini anak angkatnya Nabi SAW. Anak angkat Nabi. Ya. Zaid ibn Haritha ini dulu waktu pertama diangkat, dia kan budaknya Khadijah. Waktu Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Zaid ini dihadiahkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ya, bebaskan dari keterbudakan. Setelah itu, lalu kemudian diganti namanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Sempat diganti Zaid ibn Muhammad, gitu kan? Karena Zaid ibn Harithah itu jadi budak di bawah naungan Nabi SAW. Dulunya memang Zaid ibn Harithah ini orang terkenal, anak kepala suku, ayahnya kepala suku. Terjadi peperangan antara suku dia dengan suku Arab yang lain, lalu sukunya dikalahkan, akhirnya Zaid menjadi budak tawanan, diperjualbelikan sampai ke pasar Mekah Khadijah beli. Waktu Khadijah menikah dengan Nabi SAW, Nabi Khadijah hadiahkan, nih buat engkau, buat suaminya, silakan untuk membantu apapun pekerjaannya, gitu kan. Nah, beberapa tahun setelah itu, ayah Zaid mendengar kalau Zaid ini anaknya di bawah naungan salah satu tokoh Mekah namanya Muhammad. Ayahnya pun datang ke Mekah lalu mengatakan, wahai Muhammad, saya dengar kamu adalah salah satu orang yang bijaksana, gitu kan. Dan anak saya ini Zaid, jadi Haritha yang datang ayahnya. Anak saya Zaid ini bukan budak dia. Dia, kami hanya kalah perang, kemudian diperjualbelikan di pasar budak. Sekarang saya ingin tebus. Kata Nabi SAW, begini aja, enggak usah kamu tebus. Tanya aja Zaid. Kalau Zaid mau milih ikut dengan Anda, silahkan, bawa aja. Saya bebasin. Tapi kalau dia pilih saya, maka tentu saja Anda harus merelakannya. Waktu mendengar pendapat Nabi SAW itu, Haritha ini senang sekali. Pastilah anak pilih orang tuanya, enggak mungkin enggak gitu kan. Tapi ternyata kasusnya terjadi beda. Waktu Haritha datangi Zaid, ditanya, wahai Zaid, Muhammad orang yang bijaksana, dia malah membebaskan kamu asal kau cuma mau milih ikut dengan saya. Kata Zaid, apa kalimat yang mengagetkan. Dia mengatakan, wahai ayahku, saya tidak akan memilih seseorang setelah Muhammad. Maksudnya saya tidak mau tinggal lagi sama kamu. Muhammad sudah enggak ada yang kalahin. Di sini ulama mengatakan akhlak Nabi SAW luar biasa sampai membuat anaknya orang lain enggak mau sama ayahnya gitu. Setelah itu akhirnya Haritha bilang, baiklah kalau begitu. Kalau memang kamu merasa bahagia, sudah ditinggalin. Setelah itu digantilah namanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Berjalan beberapa waktu sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadi mirjalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah penutup para nabi. Maka dikembalikan namanya menjadi Zaid ibn Haritha. Tapi dia sempat mendapat julukan Hibbin Nabi SAW, kekasihnya Nabi, karena Nabi sayang sekali sama dia. Memang anaknya setelah Zaid bin Harithah menikah, ada anak namanya Usama. Usama ini sama dengan ayahnya, dicinta oleh Nabi SAW, punya kelebihan fisik dan orangnya pemberani sekali, gitu kan. Maka waktu itu Usama umurnya sudah umur nikah. Kata Nabi SAW kepada Fatimah nih, kalau kau mau nikah sama Usama nih. Waktu itu Usama masih bujang, belum menikah. Nih, menikah sama orang ini pilihan saya, gitu kan. Jadi Usama bin Zaid yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan ini juga pelajaran bahwasanya kita boleh, saya sudah pernah jelaskan ya, bukan aib dalam Islam kalau kita lihat ada orang soleh atau soleha, lalu kita menawarkan diri atau kita menawarkan anak kita, itu bukan aib. Sudah kita jelaskan seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW lalu menawarkan dirinya. Mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda ingin menikah, maka saya siap menjadi istri. Gitu kan? Tapi Nabi SAW waktu itu tidak ada punya hajat. Gitu. Juga sama anak kita, kalau kita lihat ada orang soleh atau soleha, kita mengatakan kepada dia atau orang tuanya, kalau anak ini mau dinikahkan, anak saya ada misalnya. Itu bukan aib untuk menawarkan. Sebab itu salah satu hal yang mempermudah, gitu kan, anak kita mendapatkan pasangan yang benar. Ini juga diambil daripada perilaku Nabi SAW kepada Fatimah. Disuruh nikah sama Usama bin Zaid. Dia berkata, maka saya nikah dengannya. Fatimah menerima tawaran Nabi SAW. Lalu Allah memberinya kebaikan dan saya sangat mencintainya. Maksudnya, muncullah cinta di hati Fatimah mencintai Usama. Usama bin Zaid adalah bekas budak hamba Rasulullah SAW dan kekasih beliau, serta anak kekasih beliau. Maksudnya ayahnya Zaid bin Harithah adalah kekasih Nabi SAW. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya kita memberikan isyarat kepada orang lain untuk menikah dengan orang yang kita anggap baik buat dia. Teman, kerabat, ponakan. Kita boleh mengatakan, sebaiknya kamu nikah sama ini nih, karena orangnya gini-gini-gini. Itu boleh dalam Islam, tidak apa-apa. Gitu kan? Kita memberikan saran. Dan itu sangat baik. Siapapun yang menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan, maka dia akan dapat pahalanya. Ya. Selama mereka berumah tangga, kita akan dapat pahalanya. Tapi saya tidak bilang buka biro jodoh ya. Ya umum lah gitu ya. Umum gitu. Baik, hadis selanjutnya 1035. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Bayadh ankihu Aba Hind wankihu ilai wa kana hajjaman. Rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyid. Jadi dikatakan dalam hadis selanjutnya dari Abu Hurairah anhu bahwa Nabi SAW bersabda, wahai suku Bayadah. Ini terjemahannya hai banu Bayadah, mestinya diganti nih. Wahai suku, banu itu artinya suku sebenarnya. Ini dia enggak terjemahkan ini. Wahai suku Bayadah, ini salah satu suku ya di kota Madinah. Nikahkanlah Abu Hind. Jadi di sini nikahilah Abu Hind lebih baik diganti dengan nikahkanlah. Karena yang Nabi SAW sedang ajak ngobrol suku. Satu suku semua nih. Suku Bayadah, kalian semua nikahkanlah Abu Hind. Kemudian lanjutan mengatakan wankihu ilaihi, kawinlah dengannya. Ini terjemahnya juga kurang tepat. Nikahkanlah Abu Hind, lanjutannya setelah koma adalah dan mintalah dia agar menikah dari kalian. Itu namanya wankihu ilai, gitu kan? Jadi terjemahan yang lebih tepat sekali lagi, nikahkanlah Abu Hind dan mintalah agar ia menikah dengan kalian, salah satu dari kalian gitu. Dan dia itu adalah tukang bekam. Riwayat Abu Dawud dan Hakim dengan sanad yang baik. Kita lihat di sini footnote nomor 1. Nama Abu Hind adalah Yassar. Ia adalah salah satu yang suka membekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sahih dijelaskan bahwa Bilal kawin dengan Hala, saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Umar pernah menawarkan Hafsah kepada Salman Al-Farisi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperistrikannya. Yang kita ambil dari hadis ini adalah kalau kita lihat satu orang baik, kita boleh menawarkan diri tadi atau menawarkan anak kita, keponakan, kerabat, gitu kan? Bahkan suku, gitu. Suku, jadi satu suku. Wahai suku ini, kata Nabi, nikahkanlah orang ini, gitu kan? Bukan orang itu baik, nikahkanlah orang ini. Dan mintalah dia menikahi salah satu dari kalian. Itu kan berarti perintah ya. Nah ini berarti pelajarannya adalah boleh kita meminta seseorang menikahi kita, baik itu laki-laki atau perempuan. Seperti para sahabat biasa mengatakan kalau dia tahu ada perempuan yang dia cocok, dia suka, dia langsung lewat di depan rumahnya dan mengatakan, wahai fulana ya, kami berminat untuk menikahimu. Dibahasakan gitu kan, atau diantarkan seseorang yang menyampaikan informasi itu, dia menyampaikan. Begitu pula dengan wanita, kalau memang tertarik dia mengirim informasi kalau dia terfikir untuk dinikahi. Dan itu tidak ada aibnya dalam Islam, hanya sebatas itu ya. Ini kita tidak bicara orang kumpul-kumpul ketemu janjian, ini gak ada urusannya. Ini yang kita bahas adalah hukum syar'inya. Secara ilmu itu dibolehkan, sebatas itu. Makanya di footnote tadi dikatakan, setelah titik tadi ya, Abu Hind adalah Yasar, ia adalah salah seorang yang suka membekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titik. Dalam riwayat yang dijelaskan bahwa itu kan tadi titik ya. sudah dijelaskan tukang bekamnya Nabi ini. Lalu dikatakan dalam riwayat yang sahih dijelaskan bahwa Bilal kawin dengan Hala, saudara perempuan Abdurrahman ibn Auf. Bilal mantan budak. Abdurrahman ibn Auf orang kaya raya di Mekah, pejabat. Tapi setelah masuk Islam, Bilal sudah bebas, gitu kan, dari keterbudakan, dan Bilal menjadi seorang sahabat yang mulia, ahli ibadah, juga sudah punya pekerjaan tetap. Maka menikah dengan saudaranya Abdurrahman ibn Auf, gitu kan. Menikah karena sudah dianggap di sini sudah masuk berbaur, ya, sudah masuk. Walaupun Bilal tadinya dari Habasyah ya, dari Ethiopia, dari Afrika, ya. Tapi dia menikah dengan adiknya Abdurrahman ibn Auf yang asalnya dari turunan Arab, karena sudah sebahasa, sudah tinggal sama-sama, sudah tahu selain daripada Muslim. Tadi saya bilang kalau ada orang asing tinggal di Indonesia, udah bahasanya di sini, makanannya segala, itu sudah tidak ada masalah. Kasusnya tadi Bilal. Titik lagi. Lalu dikatakan oleh penulis, Umar pernah menawarkan Hafsah anaknya kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang asing kan, dari Persia, tapi sudah tinggal di Madinah, udah pakai bahasa Arab, udah berbaur dengan Nabi SAW, jadi sahabat, udah belajar agama, udah dianggap sepadan, sekufu di sini. Jadi putnot ini, titik-titik itu bermakna, ya. Jadi titik dijelaskan lagi, jadi jangan dibaca langsung, ya. Seperti itu menjelaskannya. Baik, ini hadis yang 1035 memberikan pelajaran kepada kita. Tadi saya bilang bolehnya menikah termasuk kalau orang profesinya bekam. Dan ini juga menandakan orang yang berprofesi membekam itu mulia di dalam pandangan agama Islam, gitu kan. Sekarang mungkin teman-teman kita tukang bekam ini masih kadang-kadang di pinggir jalan, masih pakai spanduk biasa, ya. Sebenarnya di zaman Nabi SAW itu mereka punya kedudukan. Memang mereka dibayar dengan bekam itu. Dan bekam ini kan pengobatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi saya sarankan ibu-ibu harus usahakan coba gitu. Tapi pada ahlinya. Banyak sekarang tukang bekam perempuan, ya. Banyak tukang bekam perempuan. Dan itu paling tepat bekam itu di tanggal 17, 19, dan 21 dari bulan Hijriah. Dan diikuti dengan puasa 3 hari sebelumnya. Puasa Iyamul Bid 13, 14, 15, tanggal 17-nya bekam. Itu sangat baik, gitu kan? Sangat baik. Darah-darah gumpalan-gumpalan yang menghambat di darah kita, gumpalan-gumpalan yang menghadap darah kita, yang sudah mengendap di darah kita itu insya Allah akan keluar. Yang mengendap di darah akan keluar. Baik, ini pelajaran dari hadis 1035. Kita tutup dengan hadis terakhir pada pagi ini, 1036. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat khuyirat bariratun ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaih, fi hadithin tawil. Wa li muslimin anha radhiyallahu anha anna zawjaha kana abdan wa fi riwayah anha kana hurran wal awwalu athbat. Wa sahha an ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma inda al-Bukhari annahu kana abdan. Itu perlu diganti bahasa Arabnya ya. Diperhatikan wasahha an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala, apa tulisannya situ? Anhu. Lihat enggak? Hah? Ibu-ibu ini di sayap kiri saya lihat enggak? Anhu itu diganti ditambah mim disambung anhuma. Karena Abdullah sama Abbas dua-duanya sahabat. Saya baca terjemahannya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Barirah, seorang perempuan sahabiat ya, disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika dia merdeka. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang panjang, maksudnya hadis ini sebenarnya panjang ya, cuma diringkas. Menurut riwayat Imam Muslim tentang hadis Barirah bahwa suaminya adalah seorang budak. Menurut riwayat lain suaminya orang merdeka, namun yang pertama lebih kuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan dalam riwayat Bukhari membenarkan bahwasanya suaminya itu budak. Suaminya itu budak. Kita lihat footnote nomor 1 dulu. Suami Barirah adalah Mughith. bekas atau hamba Abu Ahmad bin Jahsy. Ia sangat mencintainya hingga pernah menderita sakit karenanya. Maka ia berjalan di belakangnya sambil menangis meminta agar ia tidak memilih untuk berpisah darinya. Namun Barirah tidak menerimanya. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Barirah dikatakan adalah seorang budak wanita di zaman Nabi SAW, dan dia pernah dibebaskan atau dia dibebaskan oleh tuannya sehingga dia menjadi orang yang bebas. Sementara suaminya masih dalam keadaan budak. Suaminya belum ada yang bebasin, gitu kan. Dan perlu kita garis bawahi, pembebasan budak dalam Islam ada dua cara ya. Dibebasin, kan gitu. Baik tuannya bebasin atau ada yang membayar menebus, seperti kasus Bilal ditebus oleh Abu Bakar gitu kan. Atau dia mengajukan katabah namanya. Katabah itu si budak bilang sama tuannya, saya mau bebas. Tuannya bilang boleh, tapi kamu bayar kepada saya setiap bulan 1 juta misalnya. Kamu bayar ke saya 10 juta rupiah. Misal ini contoh saja. Lalu si budak bilang baiklah, saya setuju, tapi saya bisa bayar sebulan 1 juta. Berarti 10 bulan selesai. Tuannya bilang boleh, silakan, berjalanlah. Tiba 10 bulan, berarti dia bebas dari keterbudakannya karena dia sudah menebus, gitu kan? Dia sudah menebus. Tapi yang menebus seperti ini tidak ada maulanya ya. Tidak ada istilah maula. Kalau yang bebasin tadi dapat istilah maula. Manfaatnya maula adalah kalau budak wafat dan punya harta, si pembebas salah satu penerima warisan. Bisa menerima warisan dari budak yang dia bebasin. Baik. Barirah ini ada dua pendapat ulama menjelaskan. Dia tadinya budak dibebasin oleh tuannya. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, dia mengajukan pembebasan. Dia mengajukan pembebasan. Waktu dia sudah bebas, dia bukan budak lagi, gitu kan? Dia merasa tidak bisa lagi bertahan dengan suaminya yang masih budak. Dia merasa jenjang sosialnya terganggu, gitu kan? Padahal tadinya dia budak. Suaminya tetap dalam budak, dia bebas, gitu kan? Karena dia tidak bisa menerima itu, maka dia terus merasa terganggu dan ingin diceraikan. Ingin minta bercerai. Disampaikanlah kepada Nabi SAW, maka Nabi memberikan pilihan. Boleh kamu cerai atau kamu tetap bertahan. Dua-duanya boleh. Tapi Barirah akhirnya memilih untuk cerai karena suaminya tetap dalam keadaan budak, gitu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, bolehnya seorang budak membebaskan diri dengan cara tadi katabah itu, menebus atau dibebasin oleh tuannya. Yang kedua, bolehnya seorang wanita mengajukan kepada hakim perceraian kalau dia rasa tidak cocok sama suaminya, gitu kan? Di sini tidak cocoknya bisa banyak faktor. Bisa karena faktor agama, karena suaminya enggak sholat, mabuk. Bisa karena faktor karakter, sifat buruk, suka mukul, suka kata-kata kasar. Bisa karena faktor sudah tidak cinta, tidak suka lagi. Itu bisa menjadi faktor. Jadi banyak orang, kadang-kadang ada ibu-ibu sudah enggak tahan sama suaminya. Ini bukan saya bilang cerai, sekali lagi ya, jangan bawa perasaan. Sepakat dulu poin ini ibu-ibu. Saya bicara tentang ilmiahnya, ilmu syar'inya. Jangan bayangkan kalau terjadi pada dirinya. Sebab begitu saya jelasin sudah ada bisik-bisik temannya itu. Jadi di sini hukum syar'inya. Kalau ada seorang wanita betul-betul dia terganggu, terganggu dalam arti kata mungkin ya ini bisa terjadi karena faktor usia dia terlalu muda, suaminya terlalu tua. Mungkin kelebihan fisik yang dia milikin suaminya enggak bisa imbangin itu, gitu kan? Bisa terjadi. Mungkin karena faktor dia masih butuh suami, suaminya sakit. Stroke, enggak bisa lagi melayanin dia sebagai istri, gitu kan? Bukan berarti dia tidak mau melayanin suaminya, bukan, tapi dia punya hak untuk hidup. Hukum syar'i membolehkan wanita mengajukan perceraian. Tidak boleh dipaksa dengan laki-laki itu, dia boleh, gitu kan? Daripada dia tinggal misalnya sama laki-laki itu, kemudian dia tidak bisa urus. Tetapi afdolnya dia bertahan. Tetap afdol dia bertahan. Dia mengabdi, dia bertahan, dia berusaha dakwahi, dia berusaha luruskan. Kalau stroke tetap dia layanin, dia berusaha, gitu kan, merawatnya. Itu jauh lebih afdol, pahalanya lebih besar. Ulama sudah sepakat mengatakan wanita yang mempertahankan rumah tangga jauh lebih besar di sisi Allah SWT, lebih mulia. Tetapi kita bicara variabel hukum syar'i. Bolehkah, pertanyaan itu, wanita mengadukan perceraian karena sudah tidak suka sama suaminya? Boleh. Itu bukan haram dalam agama Islam. Dia punya hak itu. Jadi keliru kalau ada orang bilang Islam menindas wanita karena gak bisa cerai kecuali suaminya ucapin. Tidak, kalimat cerai di tangan suami memang. Tapi kalau si istri sudah gak bisa, dia boleh mengamukan, tapi di pengadilan, di hakim ya. Di pengadilan, bukan dia tentukan sendiri. Karena tidak ada istilah perempuan bisa menceraikan suaminya dalam Islam. Tapi dia mengajukan ke hakim, dan itu tujuannya agar dia memiliki hukum yang kuat. Dia memiliki hukum yang kuat, Allahu'alam. Dan insya Allah kita akan nanti lanjutkan lagi, pertemuan akan datang. Hadis 1037, insya Allah sampai hadis 1042 ya. Baru kita masuk nanti ke bab usyratun nisa. Ini metode menggauli istri ya, atau bagaimana bermuamalah dengan istri. Ini kayaknya nanti banyak yang hadir nih ya. Baik, ada yang mau bertanya sampai sini? Jangan tanya bab itu dulu ya, itu belum dibahas. Masalah kafa'ah dan khiyar, dua nih. Sepadan dan memilih. Ya. Tadi masuk dalam memilih itu ya, memilih pasangan yang mau melamar atau memilih untuk bertahan rumah tangga atau tidak pada saat sudah berjalan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti masya Allah bahagia semua. Baik, kalau sudah tidak ada gak masalah, insya Allah nanti kita, kalau punya pertanyaan di rumah seperti saya bilang, ditulis di buku tulis. Apapun yang terlintas masalah rumah tangga, tulis bab masalah rumah tangga, poinnya pertanyaan apa yang muncul, masalah ekonomi apa yang muncul. Coba nanti pada saat datang bisa ditanyain, insya Allah. Mudah-mudahan kalau saya mampu jawab bisa dijawab. Nanti ibu tulis di bawah pertanyaan ibu jawabannya sendiri. Jadi sudah ada jawaban berikut mungkin kalau saya bisa menjelaskan dalil-dalilnya, insya Allah. Baik, mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, insya Allah. Dan semoga seluruh amal yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sisa umur kita semuanya berisi pada hal-hal yang bermanfaat. Dan semuanya menjadi tambahan timbangan amal kita pada hari kiamat. Seluruh muslimin yang sedang tertindas, baik di Palestina terutama, di Yaman, di Syria, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, diberikan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemenangan. Dan juga Allah muliakan Islam, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka, baik dengan jiwa kita, dengan doa kita, dan juga dengan harta kita. Dan juga tidak lupa-lupanya atau tidak akan pernah lupa kita sampaikan dan sering saya ucapkan terakhir-terakhir ini, dan insya Allah saya usahakan selamanya, selama Allah masih memberikan umur, untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah memiliki sifat kemahamurahan, menyatukan kita di surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu, dan sebagai penutup juga, atau sebelum saya tutup, saya tetap mengingatkan kalau ibu-ibu masih ada yang mau ikut partisipasi di program-program sosial yang sudah saya kirim di WhatsApp selama Ramadan, itu masih berjalan, seperti motor da'i, pembangunan masjid, tanah wakaf, dan seterusnya, itu semua masih berjalan, dan silakan tinggal dihubungi saya nantinya. Baik, mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.